Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan pada hari ini insyaallah taala kita akan memasuki pembahasan tentang Babul Adzan. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Babul Adzan, bab tentang adzan. Ya, sini disebutkan adzan saja. Hanya disebut adzan, tapi yang dimaksudkan adalah adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah, adzan dan qamat. Ya. Jadi penjelasan bab ini adalah bab yang berkaitan dengan adzan, juga berkaitan dengan iqamah dan hukum-hukum yang tersangkut dengannya. Adzan secara bahasa, adzan secara bahasa itu bermakna al-i'lam, bermakna al-i'lam, pengumuman. Ya, al-i'lam. Dan asal kata adzan itu masdar dari adzana yu'adzinu ta'dhinan wa adanan wa idanan. Itu pecahan-pecahan kata adzan dalam bahasa Arab. Yang mana adzan secara bahasa adalah al-i'lam ar-rafi' al-mudraku bisama, pengumuman dengan suara yang tinggi ditangkap oleh telinga, ditangkap oleh pendengaran. Iya. Jadi asal penggunaan kalimat adzan, dia adalah hal yang didengar dan ditangkap, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, وأذن طيب ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Kemudian seorang muadzin mengumumkan bahwa kalian wahai rombongan, di antara kalian ada yang mencuri. Ini di kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Dan pengumuman adhan, yaitu pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada manusia. Ya, jadi kalau diumumkan kepada yang lainnya, maka ini adalah suatu hal yang didengar dan ditangkap. Ya, jadi ini makna secara bahasa. Karena itu adhan adalah hal yang diperdengarkan. Hal yang diperdengarkan. Adapun secara istilah, secara istilah adhan adalah al-i'lam bi waqti shalah bi alfadhin makhsusah. Al-i'lam, pengumuman masuknya waktu salat, bi alfadhin makhsusah, dengan lafaz-lafaz yang khusus, dengan lafaz yang khusus. Ya, sebab ketentuan adzan atau lafaz yang diserukan dengannya, suara muadzin mengumandangkannya, itu adalah lafaz yang khusus, telah dimaklumi. Ya. Dan pengumuman dengan lafaz yang khusus ini ketika masuk waktu salat. Ketika masuk waktu salat. Ya. Jadi itulah adzan secara istilah. Dan adzan ini juga disebut dengan nama an-nida. Disebut dengan nama apa? An-nida. Ya. Dan nida itu adalah panggilan dengan suara keras. Itu menurut kesepakatan ahli bahasa. Tidak disebut nida dengan suara yang kecil atau sedang, tapi dengan suara yang keras. Diangkat suaranya. Baik, itu makna adzan secara bahasa dan secara istilah. Adapun iqamah yang di bahasa kita sering kita sebutkan qamat, ada al-iqamah, itu dari masdar aqama, aqama yuqimu iqamatan. Iya. Secara istilah iqamat adalah al-i'lam bil qiyam ila salati bi dzikrin makhsus. Al-i'lam, pengumuman untuk berdiri melakukan salat. Untuk berdiri melakukan salat dengan dzikir yang khusus, dengan bacaan yang khusus. Ya. Itulah iqamah. Jadi hakikatnya iqamah ini untuk membangkitkan orang yang duduk atau orang yang masih berbaring. Ya, seakan-akan dengan qamat ini mereka diperintah untuk bangkit, bersiap untuk melaksanakan sholat. Jelas ya? Maka ini yang disebut dengan al-iqamah secara istilah. Iya. Dan iqamat ini kadang disebut dengan nama al-adhan ats-tsani, adhan kedua. Kadang disebut dengan adhan kedua atau nida kedua. Iya. Karena itu datang dalam sebagian riwayat, bainal adanaini raka'atani, antara dua adan disyariatkan melakukan dua rakaat. Maksudnya antara dua adan, yaitu antara adan dan apa? Dan qomat. Ya, sebab qomat juga disebut adan. Itu adan kedua. Iya. Baik, ini makna adan dan iqamah secara bahasa dan secara istilah. Adzan adalah hal yang disyariatkan. Hal yang disyariatkan di dalam agama kita. Pensyariatannya diterangkan di dalam Al-Qur'an diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disepakati pensyariatan adzan ini untuk salat 5 waktu. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Adapun dalilnya dari Al-Qur'an adalah firman Allah di surah Al-Maidah ayat 58, "Wa idza nadaitum ila sholati ittakhaduha huzwan wa la'iba." Dan apabila kalian menida mereka, mengumandangkan nida salat untuk mereka, maka mereka kaum munafikin itu ya, mereka menjadikannya sebagai huzwan, menjadikannya sebagai bahan olok-olokan, walaiban dan permainan. Nah, maka di sini disebut apabila kalian mengumandangkan nida. Jadi kata nida itu adalah panggilan yang dimaklumi, dipanggil untuk sholat, yaitu dikumandangkan adzan. Juga ayat yang lain di surah Al-Jum'ah, "Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah." Apabila dikumandangkan nida. Ya, dan nida di sini artinya adalah apa? Adzan. Seruan untuk melakukan salat pada hari Jumat. Iya. Maka ini dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskannya. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, akan diterangkan sebagiannya di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, insyaallah kita akan baca. Dan perlu saya ingatkan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan disyariatkannya adzan ini adalah hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir. Kata Ibnu Rushd rahimahullah, perintah untuk menegakkan adzan itu dinukil dengan jalan yang mutawatir dan mengilmuinya, meyakini tentangnya itu adalah hal yang pasti secara darurat. Tidak ada yang menolaknya kecuali orang yang kafir. Ya. Nah, jadi di sini beliau tegaskan bahwa adzan ini penukilannya dari hadits mutawatir. Adapun kesepakatan di kalangan para ulama, ya, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa adzan dan qamat itu adalah dua hal yang disyariatkan. Ya, dan kesepakatan dinukil oleh banyak a'immah, oleh banyak para ulama. Tapi harus diketahui bahwa adzan ini disyariatkannya di mana? Pada sholat 5 waktu saja. Adapun selain sholat 5 waktu, ya, seperti sholat jenazah, sholat apa, id, sholat gerhana, sholat istisqa, dan selainnya dari sholat-sholat sunnah maupun sholat yang lainnya selain dari sholat 5 waktu, ini semuanya tidak disyariatkan padanya adzan. Adzan itu hanya disyariatkan pada sholat 5 waktu. Baik, ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang pertama tadi definisi adzan dan qamat. Pembahasan yang kedua sudah kita terangkan disyariatkannya adzan dan qamat. Pembahasan yang ketiga sebagai pendahuluan di sini, hukum adzan dan qamat. Ya. Apa hukum adzan dan qamat? Ya, di dalam masalah hukum adzan dan qamat ini ada ibarat-ibarat atau pembahasan-pembahasan dari para ulama yang sepintas lalu mungkin dipahami bahwa mereka berbeda pendapat di dalam hal ini. Tetapi hakikatnya itu hanya perbedaan dari sisi konteks kalimat dan makna yang mereka inginkan, makna yang sama. Ya, memang betul ada yang mengatakan adzan itu sunnah. Ya. Ada yang mengatakan wajib. Orang yang mengatakan sunnah, mereka juga berkata berdosa kalau ditinggalkan. Ya, jadi sunnah yang mereka inginkan bukan sunnah bermakna umum. Ya, karena itulah makna yang mereka inginkan adalah makna yang satu, makna yang sama, bahwa adzan itu hukumnya adalah wajib kifayah, fardu kifayah. Hukumnya adalah apa? Fardu kifayah. Ya, banyak dalil yang menunjukkan bahwa hukum dari adzan adalah fardu kifayah. Di antaranya adalah hadits Malik bin Al-Khuwairits yang diriwayatkan oleh Imam Tujuh, diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, di mana Malik bin Al-Khuwairits berkata, qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, idza hadaratis salatu falyu'addil lakum ahadukum, apabila salat telah hadir maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan. Sini kalimat falyu'addin, hendaknya salah seorang dari kalian, perintah. Dasar dalam perintah menunjukkan apa? Wajibnya. Dan akan datang hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, umira Bilalun ayyashfa'al adzan wa yutiral iqamah. Bilal diperintah untuk mengumandangkan adzan dengan genap dan mengumandangkan iqamat dengan ganjil. Ya, ini kalimat perintah juga di dalamnya. Demikian pula hadits Utsman ibn Abi al-As akan datang juga bersama kita, diriwayatkan oleh Imam Lima, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, di mana Rasulullah bersabda, "Wattakhid muaddinan la ya'khudhu 'ala adanihi ajra." Ya. Jadikanlah, angkatlah seorang tukang adzan. Diperintah juga. Yang tukang adzan ini tidak mengambil upah dari adzannya. Iya. Maka ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa adzan adalah sebuah kewajiban, bukanlah hal yang sunnah. Iya. Dia termasuk syiar, simbol dan lambang Islam yang sangat jelas dan sangat nampak di tengah manusia. Dia adalah hal yang menjadi penentu. Ya. Suatu kaum itu diperangi atau tidak. Sebab di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan ada sejumlah hadits yang lainnya, Nabi SAW apabila beliau ingin memerangi satu kaum, maka beliau menunggu di waktu subuh. Kalau terdengar adzan dari mereka, maka Nabi menahan. Kalau tidak terdengar adzan, maka mereka diperangi. Jadi ini adalah hal yang membedakan. Maka simbol Islam yang agung seperti ini, ini tentunya tidak pantas dikatakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak pantas dikatakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Tapi hukum yang harusnya ditegaskan pada adzan ini, hukumnya adalah fardu kifayah. Adalah wajib. Dan wajibnya terkait dengan kifayah. Bukan wajib ain. Sebab memang tidak dituntut setiap orang itu mengumandangkan adzan. Nabi SAW bersabda, falyu'addil lakum ahadukum, hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Jadi yang dimaksudkan adzan itu ada yang mengumandangkannya. Kapan telah dikumandangkan oleh sebagian kaum muslimin, maka telah gugur kewajiban adzan itu terhadap yang lainnya. Iya. Maka sebagai kesimpulan bahwa adzan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Adzan hukumnya adalah fardu kifayah. Iya. Baik. Jadi kalau di sebuah negeri telah dikumandangkan adzan di sebagian tempat, dia datang langsung qomat saja kemudian sholat, maka insyaallah tidak ada masalah. Sebab sebagian sudah menegakkan adzan itu. Tapi kalau di sebuah negeri belum ada yang mengumandangkan adzan, maka harus ada yang mengumandangkannya. Harus ada yang menegakkannya. Nah, dan hal-hal yang berkaitan dengan maslahat umum seperti ini asalnya diatur oleh pemerintah. Sebab mereka yang melihat kemaslahatan dan menjaga perkara-perkara yang berkaitan dengan umum. Iya. Kemudian pendahuluan berikutnya, pendahuluan yang keempat. Di sini saya ingin membacakan beberapa hadits yang berkaitan dengan keutamaan adzan. Berkaitan dengan keutamaan orang yang mengumandangkan adzan. Iya. Ada sejumlah hadits yang menjelaskan keutamaannya. Ya, di antara keutamaan tersebut, syaitan lari apabila dikumandangkan adzan. Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu dhirat hatta la yasma' ta'din." Apabila dikumandangkan salat itu, maka larilah syaitan dalam keadaan dia membuang angin atau kentut dengan suara yang keras supaya dia tidak mendengarkan suara adzan. Nah, fa idza qada ta'dina, apabila sudah selesai adzan, aqbala, syaitan pun datang. Ya. Dia datang lagi. Wa idza thuwiba bis salati adbar. Kalau dilakukan qamat untuk salat, dia lari lagi. Hatta idza qudiya tathwib aqbal. Begitu selesai qamatnya, syaitannya datang lagi. Hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsihi. Sehingga syaitan terus membisikkan antara seorang hamba dan antara dirinya. Ya. Sehingga syaitan berkata kepadanya, ingatlah begini dan begini. Terus dia mengingat sampai akhirnya seorang lelaki tidak tahu berapa banyak dia sholat. Ya. Hadits yang mulia ini menjelaskan bagaimana makar syaitan. Dan syaitan ini lari ketika dibacakan apa? Dibacakan adzan. Terdengar adzan dan qomat, dia lari. Sebutkan dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir, ya, di kota Madinah kalau dikumandangkan adzan, maka dia lari sampai ke tempat yang bernama Ar-Rawha. Ya, dan Ar-Rawha ini adalah sebuah tempat, ya, yang berdekatan dengan kota Madinah, itu jauhnya 36 mil jauhnya. Jelas ya, dia lari ke Rawha. Jadi jarak yang sangat jauh ketika dikumandangkan adzan, ya, syaitan lari dengan jarak yang sangat jauh. Ya, setelah itu balik lagi. Ya. Kemudian dia balik lagi. Nah, dan di dalam hadits ini juga menjelaskan bahwa apabila adzan sudah dikumandangkan, maka tidak boleh seorang itu keluar dari masjid. Tidak boleh seorang keluar dari masjid kecuali kalau ada udzur. Ya. Kecuali kalau ada udzur, misalnya dia batal wudunya, memperbaiki wudu, atau dia ingin membuang hajat. Ada udzur, tidak ada masalah dia keluar. Tapi kalau tidak ada udzur, maka dia ini mirip dengan syaitan. Ya, dikumandangkan adzan langsung lari. Dia meninggalkan masjid. Dan ini dari etika yang hendaknya dijaga. Ya, dari etika yang hendaknya dijaga. Tapi jangan setiap kali ada orang yang keluar masjid di waktu adzan, ya, seseorang itu berjelek sangka padanya. Tapi kadang dilihat orang yang keluar dari masjid itu mungkin karena dia punya udzur. Ya, dia ingin berwudu kembali misalnya, atau ingin membuang hajat atau yang semisal dengannya, itu udzur, dibolehkan dia keluar dari masjid. Tapi kalau tidak ada keperluan dia berwudu, maka tidak diperbolehkan dia keluar dari masjid. Kemudian di antara hadits yang menjelaskan tentang keutamaan adzan adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Al-Bukhari. Iya. Di mana Abu Sa'id berpesan kepada salah seorang murid beliau yang bernama Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Abu Sa'id berkata kepadanya, ya, kata beliau, inni araka tuhibbul ghanam. Saya melihat engkau, kami ini menyenangi kambing. Maksudnya senang mengembala kambing. Wal badia, dan kamu senang dengan apa? Kampung di pedalaman. Ya, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatik. Kalau kamu berada di tengah-tengah kambingmu atau kamu berada di pedalaman, ya, fa adanta, lalu kamu adan, farfa sautaka bin nida. Maka angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu mengumandangkan adzan. Fainahu la yasma atau fainahu la yusma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah. Sebab tidak ada yang mendengarkan jauhnya lemparan suara orang yang adzan, tidak dia jin, tidak pula dia manusia, tidak pula sesuatu apapun, kecuali semua sesuatu itu akan mempersaksikan untuknya pada hari kiamat. Iya. Jadi segala sesuatu mempersaksikan. Jin dan manusia itu mempersaksikan untuk orang yang adzan pada hari kiamat. Demikian pula seluruh benda, yang basah maupun yang kering, semuanya akan mempersaksikan untuknya. Iya. Dan ini dipertegas di dalam sejumlah hadis makna ini. Di antara hadis yang menjelaskannya juga hadis Bara' bin Azib, riwayat An-Nasai dan Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil muqaddam wal mu'adhdhin. Yaghfiru Allahu lahu bimaddi sawtihi wa yusaddiquhu. Qul man sami'ahu min ratabin wa yabis wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ahu." Ya, ini keutamaan yang luar biasa. Nabi bersabda, sungguhnya Allah dan para malaikat memberikan selawat kepada orang yang salat di saf pertama. Dan Allah dan para malaikatnya memberikan salawat kepada tukang adzan. Ya. Tukang adzan ini diampuni untuknya. Diampuni untuknya dosa-dosanya sejauh lemparan suaranya. Ya. Dan dia akan dipersaksikan oleh siapa saja yang mendengarnya. Dari benda atau dari makhluk yang apa basah maupun kering. Maksudnya dari makhluk bernyawa maupun makhluk yang tidak bernyawa, semuanya akan mempersaksikan untuknya. Dan si muadzin ini akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Iya. Di dalam hadis Ibnu Umar, riwayat Ahmad Al-Bazzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghfiru lil muadzin." Iya. Madda sautihi wa yashhadu lahu kullu ratabin wa yabis sami'a sautahu. Ya, akan diampuni bagi tukang adzan sejauh lemparan suaranya, dan setiap yang basah dan kering yang mendengarkan suaranya akan mempersaksikan untuknya, akan mempersaksikan untuknya. Nah, dan juga di dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu." Ya, andai kata manusia mengetahui bagaimana keutamaan adzan dan bagaimana keutamaan orang yang berada di saf pertama, lalu mereka tidak mampu mendapatkan adzan, tidak mampu mengumandangkan adzan itu, tidak mampu mendapatkan saf pertama kecuali dengan cara diundi. Ya, mereka berdesak-desakan, semuanya berlomba ingin mendapatkannya. Ya, cara untuk mendapatkannya hanya dengan cara diundi, maka lastahamu, pasti mereka akan melakukan hal tersebut. Ya, ini yang dikata mereka tahu bagaimana keutamaannya. Ya, tapi banyak dari manusia yang lalai dari keutamaan ini. Allah musta'an. Ya. Baik. Kemudian di antara hadis yang juga menunjukkan keutamaan adzan dan qamat, hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dikatakan oleh Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagir idza tala' wa kana yastami'u al-adzan fa idza sami'a adzanan amsak wa il aghara. Ya. Kata Anas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu memimpin pasukan menyerang tiba-tiba di malam hari. Kalau waktu subuh sudah mulai nampak. Iya. Waktu subuh sudah mulai nampak. Iya. Dan bukan artinya bahwa waktu subuh mulai nampak pasukan tidak sholat dulu langsung menyerang. Tidak, tapi ini kembali kepada pertimbangan imam. Ya, kalau dia di imamnya melihat bahwa memungkinkan untuk menaklukkan musuh kemudian masih ada waktu untuk sholat, tidak apa-apa dia ya segera menyerang kemudian melakukan sholat. Ya, tapi kalau tidak maka harusnya sholat dahulu kemudian melakukan penyerangan. Nah, sebab masih ada dari kewajiban. Baik. Jadi kalau sudah nampak seperti itu, Nabi pertama melihat, mendengar adzan. Kalau beliau mendengar adzan, beliau menahan, tidak memeranginya. Kalau tidak, maka beliau pun melanjutkannya. Maka fasami'a rajulan, Nabi mendengar seorang lelaki berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia melakukan adzan. Maka Rasulullah SAW bersabda, alal fitrah. Orang ini berada di atas fitrahnya. Kemudian, orang ini melanjutkan adzannya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharatta minan nar. Kamu sudah keluar dari api neraka. Ya, ternyata yang mengumandangkan adzan ini adalah seorang pengembala kambing. Ya. Baik. Dan ada hadis yang semakna dengan ini dalam hadis Abi Hurairah atau dalam hadis Ibnu Mas'ud yang riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. Ahmad dan Abu Ya'la. Maknanya sama dengan hal itu. Ya. Ketika dia mengumandangkan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka Nabi mengatakan di atas fitrah. Ketika dia mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, maka Nabi berkata dia telah keluar dari neraka. Ya. Kemudian di antara keutamaan adzan, ya. Orang yang mengumandangkan adzan adalah hadits Muawiyah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Para tukang adzan, para muadzin, mereka adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Mereka adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Iya. Ini ciri tersendiri untuk mereka, keindahan tersendiri yang mereka dapatkan pada hari kiamat. Ya, ini yang membedakannya dengan selainnya. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mencerca ayam jantan. Kenapa? Ya, Nabi terangkan di dalam hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani. Beliau bersabda, "La tasubbud dik fa innahu yad'u lis-shalah." Dalam sebuah riwayat yu'addin bis-shalah. Jangan kalian mencerca ayam jantan sebab dia itu mengajak kepada sholat. Dalam sebuah riwayat dia itu melakukan adzan untuk sholat. Melakukan adzan untuk sholat. Ya. Dan ini subhanallah. Ya, dari tanda-tanda waktu subuh telah dekat. Itu dengan didengarkannya suara ayam jantan berkokok. Ya. Ini dari tanda ya. Bukan dari alamat untuk menentukan. Bukan kepastian penentuan. Ya, jelas ya. Bukan kepastian penentuan waktu adzan, tapi dari tanda-tandanya. Ya, dari tanda-tandanya. Nah, jadi ayam saja ya, yang cuma berkokok membangunkan sholat, ya, itu mendapatkan keutamaan sehingga tidak boleh dicerca. Ya, bagaimana pula dengan tukang adzan yang memang mengumandangkan lafaz-lafaz yang disyariatkan dan membangunkan manusia pada waktunya. Jelas ya? Iya. Kemudian kata beliau, iya. Juga di antara hadis dan mungkin yang hadis terakhir yang akan saya sebutkan di sini, banyak sekali hadis tentang keutamaan adzan. Ya, di antara hadis yang menjelaskan keutamaan adzan adalah hadis Uqbah bin Amir riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. Iya. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'jabu ربك عز وجل من راعي غنم في شضية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي. Ya, Allah takjub kepada ya ra'i ghanam. Ya. Ra'i ghanam. Seorang pengembala kambing yang berada di apa lereng gunung, dia mengumandangkan azan untuk salat. Kemudian setelah itu dia salat. Setelah itu dia salat. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang berada di luar kota, orang yang berada di tempat yang jauh dari masjid, tidak bisa, tidak mungkinkan dia ke sana. Ya, seperti yang disebut dalam hadis ini, dia berada di gunung misalnya, atau dia berada di lembah-lembah, di padang pasir. Ya, jelas. Maka kapan dia mengumandangkan adzan, ya, dia akan mendapatkan keutamaan seperti yang disebut dalam hadis ini. Ya, ra'i ghanam ini dia adzan, lalu dia sholat. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Unduru ila ibadi hadha." Lihatlah kepada hamba-Ku ini. Yu'addinu wa yuqimu lis-shalah. Dia mengumandangkan azan dan menegakkan salat. Ya khafu minni, dia takut kepada-Ku. Pada ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah. Saya telah mengampuni hamba-Ku ini dan saya akan memasukkannya ke dalam surga. Iya. Ini dari keutamaan orang yang mengumandangkan azan. Iya. Baik, ini pembahasan kita yang keempat sebagai pendahuluan. Dan pendahuluan yang kelima di sini yang ingin saya terangkan, sebab ini perkara kadang banyak dari kaum muslimin yang lari darinya. Apalagi adzan adalah simbol Islam yang sangat agung. Syiar Islam yang kita dengarkan 5 kali dalam sehari dan semalam. Ya. Syiar yang menampakkan sebuah negeri itu negeri Islam atau bukan. Ya. Maka harus diketahui kedudukan dari adzan ini. Maka di sini saya akan terangkan pendahuluan yang kelima tentang hikmah dari adzan. Hikmah dari dikumandangkannya adzan dan syariat adzan itu dengan lafaz-lafaz yang dituntunkan. Ya, dimaklumi ya adzan itu ya lafaz-lafaznya apa yang akan dibaca. Ya. Dimulai dengan takbir, Allah akbar, Allah akbar. Setelah itu dibawakan dengan 2 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu disuruhkan, ajakan untuk melakukan salat, hayya 'alas shalah. Kemudian ajakan menuju kepada keberuntungan, hayya 'alal falah. Ya, kemudian diulangi lagi takbir, ya Allah akbar, Allah akbar. Kemudian ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid. Nah, maka konteks dari adzan ini ya hendaknya kita perhatikan bagaimana keagungannya dan hikmah di dalam pensyariatannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dari Al-Qurtubi dan selainnya, demikian pula diucapkan oleh Al-Qadhi Iyadh. Ya. Mereka mengatakan bahwa adzan ini lafaz-lafaznya yang sangat sedikit ini mencakup sejumlah permasalahan tauhid. Ya. Mencakup sejumlah permasalahan tauhid dan akidah. Ya, perhatikan. Adzan dimulai dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, pembesaran kepada Allah. Artinya Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Ya. Terdapat di dalamnya kandungan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalamnya kandungan kesempurnaan Allah. Ya, sebab Allah Maha Besar. Dan Allah Maha Besar ini mencakup banyak hal. Kandungannya luas. Allah Maha Besar dalam wujudnya, dalam zatnya. Allah Maha Besar dalam rububianya. Dialah satu-satunya yang bersendirian. Ya, di dalam perbuatannya. Mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan. Ya. Dan Allah Maha Besar di dalam uluhianya. Dialah yang Maha Besar satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah Maha Besar dalam nama-nama dan sifatnya. Allah Maha Besar dalam ketentuan dan takdirnya. Allah Maha Besar dalam agama dan syariatnya. Ya. Perhatikan ya kandungan dari apa kalimat Allahu Akbar. Ya. Maka ini kalimat dikumandangkan di azan penegasan. Ya. Tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya. Ya. Kalau ini dicermati oleh setiap orang yang mendengarkan azan, ya, dia dengar azan di masjid misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Dia sekedar nyambung saja ke maknanya, ini akan memberikan ya kesejukan di dalam hatinya. Ya. Dan dia akan segera meninggalkan segala aktivitasnya untuk menyambut panggilan daripada adzan itu. Panggilan daripada adzan tersebut. Ya, perhatikan ya. Ini kalimat-kalimat karena ya terlalu sering kita dengarkan dari kecil, kadang kita mendengarkannya dianggap sebagai hal yang biasa, akhirnya karena terlalu biasa terputus sudah. Ya. Hikmah dan keterkaitan hati yang harusnya dipetik oleh setiap muslim dari mendengarkan adzan itu. Baik. Setelah mengumandangkan adzan Allahu Akbar Allahu Akbar, kemudian setelah itu diatangkan dengan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, persaksian tauhid hanya untuk Allah dan peniadaan terhadap kesyirikan. Ya, setelah itu penetapan ar-risalah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ya, ditetapkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka seorang muadzin ketika mengucapkannya, ya, dia hayati dua kalimat syahadat ini. Demikian pula orang yang mendengarkannya, ya, dia memperhatikan makna ini. Nah, ini akan terasa perbedaan. Ya, bagaimana orang yang mendengarkan adzan itu dan mengerti kandungan dan maknanya, hikmah dari pensyariatannya, ya, ya, sangat berbeda keadaannya dengan orang yang tidak mengertinya. Nah, kemudian setelah itu, ya, kelanjutan dari adzan diperintah untuk menyuruh kepada ketaatan di belakang syahadat. Ya, jadi perintah kepada hayya 'alas shalah. Ya. Marilah bersegera kepada salat. Nah, diperintah kepada ketaatan. Ya, jadi mulai dengan syahadat la ilaha illallah. Kemudian syahadat dari Rasulullah. Kemudian diperintah untuk salat. Perintah untuk salat ini datang setelah syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai peringatan bahwa perintah salat ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah dan dari Rasulnya. Ya, karena itu ya didahului dengan ucapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian baru hayya 'alas shalah. Setelah itu seruan berikutnya hayya 'alal falah. Seruan kepada al-falah, kepada keberuntungan. Iya, kepada keberuntungan. Iya. Ayo bersegera kepada keberuntungan. Dan ini subhanallah kalau dicermati oleh seorang hamba, iya, dia akan mengambil makna-makna yang sangat agung di dalamnya. Ya. Jadi sekarang dia sedang berada dalam sebuah aktivitas. Tiba-tiba disuruhkan di adzan kembali kepada keberuntungan. Ya. Ini akan mengingatkan kepadanya sejumlah perkara. Apapun aktivitas yang dia lakukan, kalau dia anggap itu keberuntungan, maka itu keberuntungannya tidak sama kalau dia mendatangi sholat lima waktu. Sebab itulah keberuntungan. Dan dipastikan di sini keberuntungannya. Kemudian yang kedua, ketika seorang disuruh, ya, hayya 'alal falah, ya, marilah kepada keberuntungan. Ini seruan mengarah kepada makna mengingatkannya akan kehidupan akhirat. Ya. Bahwa hakikat dari keberuntungan adalah orang yang berbekal untuk keberuntungannya di negeri akhirat. Ya. Dan itulah ibadah salat yang dia datangi setelah dia mendengarkan adzan itu. Ya. Jadi seruan kepada keberuntungan. Seruan kepada keberuntungan. Maka ini isyarat-isyarat, ya, penting untuk diperhatikan agar supaya lafaz-lafaz adzan itu, ya, menjadi hal yang bermakna di dalam hati kita. Sesuatu yang sangat berharga dan penuh arti. Ya, berbeda dengan orang yang hanya mendengarkan lafaz-lafaz adzan tapi tidak meninggalkan bekas di dalam hatinya dan di dalam dirinya. Ya. Baik. Kemudian setelah itu diulangi lagi. Ya. Ditaukid lagi. Ya, setelah hayyal shalah hayyal al falah, kemudian Allahu akbar la ilaha illallah. Diulangi lagi takbirnya. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Diulangi lagi takbirnya. Ya. Ini diingatkan bahwa seluruh apa yang telah lalu dari mengumandangkan tauhid, mempersaksikan kerasulan, mengajak kepada sholat, ya. Kemudian kepada keberuntungan, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar, Allah maha besar. Ya. Allah maha besar dalam segala hal, dalam segala perkara. Kemudian di akhirnya ditutup dengan kalimat syahadat, ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, perhatikan ya, bagaimana syiar-syiar Islam yang sangat agung yang nampak dari kalimat-kalimat adzan ini. Ya. Syiar-syiar tauhid yang merupakan simbol dari Islam itu dirangkai di dalam jumlah atau kalimat-kalimat adzan. Maka ini dari hal yang hendaknya kita perhatikan dan kita cermati. Nah, baik. Ya. Itu pendahuluan yang berapa? Hah? Pendahuluan yang kelima. Ya. Baik, saya beri satu pendahuluan lagi, pendahuluan yang keenam. Ya. Walaupun ini mungkin bisa kita bahas di sela-sela pembahasan, tapi enggak apa-apa kita terangkan. Ya. Tentang masalah yang mana yang lebih afdal, antara menjadi imam atau apa? Muadzin. Yang mana lebih utama antara imamah dan adzan? Ini masalah dibahas oleh para ulama, ya. Karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan adzan, sebagaimana yang telah kita dengarkan, hadis-hadis yang sangat banyak dan sangat agung menunjukkan keutamaan orang yang mengumandangkan adzan dan manfaat adzan itu bagi siapa yang mengumandangkannya. Ya, di sisi lain, ya, para ulama memandang bahwa imamah, menjadi imam itu adalah wilayah syar'iyah, adalah sebuah kepemimpinan syar'i yang ditetapkan di dalam syariat, dan tidaklah sebuah kepemimpinan ditetapkan kecuali dia itu mempunyai lebih, punya nilai lebih daripada yang lainnya. Karena itu imam yang adil, pemimpin yang adil itu lebih daripada orang yang adil yang lainnya, sebab dia berada di posisi yang berbeda dengan yang lainnya. Maka ini dari mana-mana yang menyebabkan, ya, sejumlah para ulama mengunggulkan orang yang menjadi imam daripada orang yang menjadi apa? Tukang adzan. Dan ini masalah termasuk masalah yang apa? Terjadi silam pendapat di kalangan para ulama. Ya, yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Baghawi, Imamun Nawawi, dan demikian pula dari ulama belakangan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, mereka menguatkan bahwasanya adzan itu lebih afdal. Adzan itu lebih afdal. Ya. Karena adzan, ya, keutamaan-keutamannya lebih besar sebagaimana yang telah diterangkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berkata, al-imamu dhamin wal muaddinu mu'taman. Imam itu adalah dhamin, dia bertanggung jawab. Dan muadzin adalah mu'taman. Muadzin adalah orang yang mendapatkan amanah. Ya. Kata para ulama, amanah itu lebih tinggi kedudukannya daripada jaminan. Ya. Dhaman, ya, jaminan itu dimiliki oleh imam. Kalau muadzin dia mu'taman, dia memiliki amanah. Dan amanah lebih tinggi kedudukannya. Lebih tinggi kedudukannya. Baik. Ini sebenarnya masalah, ya, sekedar di kita sampaikan dan kita bahas di sini untuk, ya, menyinggung saja tentang keutamaan adzan. Ya, walaupun asal di dalam masalah ini seorang terlalu meluas di dalamnya juga enggak terlalu banyak manfaatnya. Ya, sekedar kita mengetahui saja keutamaan dari adzan dan apa pahala yang Allah siapkan di belakangnya bagi orang-orang yang memandangkannya. Baik, kita baca hadits yang pertama. Dan disebutkan di sini oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, an Abdullah bin Zaid bin Abdirabbih رضي الله عنه أنه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. Baik. Ini hadis Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih. Hadis ini disahihkan oleh sejumlah para ulama seperti Imam Al-Bukhari, Imam An-Nawawi, yang juga disebutkan di sini At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Demikian pula disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Iya. Dan Muhammad bin Yahya Ad-Duhli berkata tidak ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih sahih daripada hadis Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi tentang masalah kisah adzan. Iya. Dan ini pernyataan dari sejumlah para a'immah. Jadi hadis Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi ini disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar bahwa beliau berkata tafa bi ya wa ana na'im rajulun. Ya, ada orang yang mengitari saya. Ya. Dan waktu itu saya dalam keadaan tidur. Maksudnya dia melihatnya diitari dalam keadaan dia tidur. Jadi ini dilihat dalam mimpi. Maka orang itu berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang itu berkata, taqulu, hendaknya kamu ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Abdullah bin Zaid diajari bagaimana adhan itu. Jadi baca, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fadakar al-adhana, maka di dalam mimpi ini orang tersebut menyebutkan adhan. Bitarbi'it takbir, dengan menyebutkan takbir 4 kali. Ya, kalau takbirnya 4 kali, Allah Akbar, Allah Akbar, itu 2. Allah Akbar, Allah Akbar, itu berapa? 4. Jelas ya? Wabigairi tarji', tanpa ada tarji'. Ya, tanpa ada tarji'. Tarji' itu yang dimaksud dengannya adalah dia mengulangi kalimat syahadatain. Mengulangi kalimat syahadatain. Ini akan datang nanti di hadith Abi Mahdurah. Ya, tentang masalah tarji'. Ya, di mana di adannya Abu Mahdurah, ya, Nabi mengajarkan kepadanya dia membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi 2 kalimat syahadat dibaca dengan suara yang agak tidak terlalu tinggi, setelah itu balik lagi dengan suara yang lebih tinggi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka inilah yang disebut tarji, kembali mengulangi, sebab dia ulangi apa? 2 kalimat syahadatnya diulangi. Jelas ya? Ini disebut tarji. Tarji ini tidak ada di dalam hadis Abdullah bin Zaid. Hanya ada di hadis siapa? Abi Mahdurah. Dipahami sampai sini? Hah? Paham? Baik, saya berikan kaidahnya. Di dalam bab adzan itu ada 2 hadis yang dipertimbangkan dalam konteks adzan. Hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi, ini yang kita baca. Dan hadis yang kedua adalah hadis Abi Mahdurah, akan datang insyaallah. Ya, ini 2 yang menjadi ukuran. Dan 2 orang sahabat ini menghikayatkan adzan, itu konteksnya berbeda. Konteksnya apa? Berbeda. Ada perbedaan konteks akan kita terangkan. Salah satu perbedaannya, ya, atau 2 perbedaan di sini disyaratkan oleh Ibnu Hajar. Ya, perbedaannya di takbirnya. Ya. Sini takbirnya 4 kali. Kalau dalam hadis siapa? Abdullah bin Zaid. Kalau di dalam hadis Abi Mahdurah 2 kali. Ya, walaupun ada sebagian cetakan Sahih Muslim 4 kali, akan kita terangkan nanti. Ya. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua dalam tarji'. Ya, kalau hadis Abdullah bin Zaid, ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah selesai. Langsung sambung. Hayyalas shalah, hayyalas shalah. Jelas ya? Tapi kalau hadis Abi Mahdurah tidak, berbeda. Syahadatainnya diulangi. Ya. Jadi pertama, syahadatain dengan suara yang agak rendah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadis Abi Mahdurah balik lagi dengan suara yang lebih tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jelas ya? Jadi ini 2 perbedaan. Ya, Al-Hafidz sengaja mengingatkan. Kemudian wal iqama furada. Ya. Dan orang yang dalam mimpi itu mengajarkan bahwa qomat itu furada, ganjil. Ya, satu-satu. Illa qad qamatis shalah, kecuali ucapan qad qamatis shalah. Ya, jelas ya? Kecuali ucapan apa? Qad qamatis shalah. Qala falamma asbahtu, begitu saya masuk di waktu pagi, ya, kata Abu Mahdura atau kata Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pagi harinya, maka saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya, maksudnya ia ceritakan kisah itu kepada Nabi. Kemudian Nabi berkata, innaha la ru'ya haq. Sungguhnya itu adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Al-hadith. Disebutkanlah hadithnya, kelanjutan dari hadithnya dalam riwayat Ahmad Abu Daud. Disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Ini hadithnya panjang ya. Hadithnya panjang. Kalau saya ingin baca konteksnya secara lengkap, ya. Konteks lengkapnya itu dikatakan oleh Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi, ya, beliau bercerita. Kata beliau, ya, lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus yu'mara liyadriba bihi an-nas yajma' as-salah tafa bi wa ana na'im rajul. Kata beliau, tatkala Rasulullah memerintah dengan naqus, ya, naqus ini apa? Gendang yang dipakai untuk apa? Memanggil orang. Ya. Untuk dipukul di tengah manusia ketika diperintah, dan ini akan datang ya, kita akan jelaskan nanti fase disyariatkannya adzan. Ya, bahwa ini kejadian baru dianjurkan kepada Nabi, belum dilakukan. Baru dianjurkan. Ya. Jadi maksudnya ada yang menganjurkan supaya adzan itu, jadi sebelum adanya syariat adzan, ya, dianjurkan untuk ada yang menganjurkan dipukul gendang untuk memanggil orang, ada yang menganjurkannya ditiup pakai trompet untuk memanggil, ya. Maka hal ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpikir tentang masalah apa yang dikumandangkan di adzan itu. Bagaimana cara memanggil manusia untuk salat. Nah, maka tatkala dalam keadaan seperti ini, kata Abdullah bin Zaid, ya, tawafa bi wa ana na'im rajulun yahmilu naqusa fi yadihi. Maka saya diitari oleh seorang dalam keadaan saya di dalam tidur, ya, seorang yang membawa naqus di tangannya. Maka orang itu berkata, ya, atau Abdullah bin Zaid berkata, fakultu, saya berkata, ya Abdullah, atabi'un naqus, wahai Abdullah, apakah engkau ingin menjual naqus itu kepadaku? Maka orang itu berkata, wa ma tasna'u bih, untuk apa kamu naqus ini, ingin kamu apakan? Fakultu, nadu'u bihi ila shalah. Maka kata Abdullah bin Zaid, kami akan memanggil dengan naqus itu untuk sholat. Qala, maka orang itu, orang yang dalam mimpi ini berkata, afala adulluka ala ma huwa khairun min dalik. Inka kalian, atau inginkah engkau, ya, saya ajari sesuatu, atau saya tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Fakultu lahu bala. Maka saya berkata kepadanya, iya, tentunya saya ingin. Faqala, maka orang itu berkata, taqulu, hendaknya kamu berkata begini. Nah, ini konteks lengkapnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini konteks lengkapnya. Ya, jelas ya? Jadi hadis Abdullah bin Zaid ini, ini sama dengan adzan yang biasa kita dengarkan di Indonesia. Ya, jelas ya? Sama dengan adzan yang biasa kita dengarkan di Indonesia. Kemudian kata Abdullah bin Zaid, beliau lanjutkan kisah beliau yang beliau lihat dalam mimpi. Thumma istakhara anni ghayra ba'idin. Kemudian orang tersebut mundur tidak jauh. Setelah adzan dia mundur tidak jauh. Ya. Mundur tidak jauh, lalu dia kumandangkan qomatnya. Nah, di sini dari kalimat mundur tidak jauh ini diambil pendalilan oleh para ulama bahwa orang yang adzan dia disunnahkan untuk qomat bukan di tempat dia berdiri untuk adzan. Jelas ya? Jadi, kalau dia adzan di sebuah tempat, maka dia qomatnya bukan di situ, tapi dia qomatnya di tempat lain. Iya. Jelas? Kemudian dia mundur. Ya, kemudian orang itu mengajari, "Idza aqamta as-shalah," kalau kami ingin melakukan qomat, iqamat untuk salat, maka baca begini, Allahu akbar, Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jelas ya? Baik. Kata beliau, falamma asbahtu, kata Abdullah bin Zaid, begitu saya masuk di pagi hari, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bima raaitu, lalu saya kabarkan kepada beliau apa yang saya lihat. Faqala, maka Rasulullah bersabda, innaha la ru'ya haqqin insyaallah, sungguhnya dia adalah mimpi yang hak insyaallah. Ya. Jadi sebenarnya yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid ini bukan pensyariatan. Dan ini tidak ada dalil bagi orang-orang yang mengambil agamanya dari mimpi. Ya, seperti di masa ini, ya, ada orang yang mengambil apa? Ya, ketentuan kelompoknya dan jamaahnya dari mimpi. Ya, karena apa, tokohnya mimpi, maka mimpinya dijadikan sebagai apa? Sebagai dasar. Ya. Di sini tidak, Abdullah bin Zaid mimpi dia ceritakan kepada Nabi. Nabi yang membenarkan. Jadi sebenarnya bukan mimpi yang menjadi patokan, tapi apa? Pembenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, "Faqum ma'a Bilal, fa'alki alaihi ma ra'ait, falyu'adhdhin bih." Maka Nabi berkata, "Berdirilah engkau bersama Bilal. Lalu ajari, ya, berikan kepada Bilal apa yang kamu lihat dalam mimpi itu. Dan biar Bilal yang melakukan adzan." Nah, maka ini ya, penjelasan bahwa orang yang adzan itu hendaknya ada sifat-sifat dan ketentuannya. Abdullah bin Zaid yang mimpi, tapi bukan beliau melakukan adzan. Yang melakukan adzan siapa? Bilal. Ya. Sebab beliau punya keistimewaan tersendiri yang akan kita terangkan nanti insyaallah taala apa sifatnya. Ya, seorang yang adzan itu. Fasami adzalika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa fi baitihi fa kharaja yajurru ridaah. Maka begitu mendengar Bilal adzan dengan adzan yang diajarkan oleh Abdullah bin Zaid dari mimpinya, maka Umar mendengar adzan itu. Dan Umar di rumahnya. Umar pun keluar dalam keadaan masih menyeret ridanya. Maksudnya tergesa-gesa. Umar keluar. Ya, dan dia berkata kepada Nabi, "Walladzi ba'athaka bil haqq ya Rasulullah, laqad ra'aitu mithla ma uri." Ya. Maka Umar berkata, "Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran ya wahai Rasulullah, sungguh saya juga melihat sama seperti yang dia lihat." Ya. Maka Rasulullah bersabda, "Falillahil hamd." Segala puji hanya untuk Allah. Jadi rupanya ya, Umar juga melihat seperti yang dilihat oleh siapa? Abdullah bin Zaid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan hal tersebut. Baik, jadi ini kisah tentang disyariatkannya adzan dan bagaimana konteks adzan itu dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya, ini dibedakan ya dua nama. Ya, biasanya kalau dalam pendalilan itu ada dua nama kita bedakan. Ada di bab wudu nanti, di bab wudu yang sudah berlalu, Abdullah bin Zaid bin siapa? Hah? Bin Asim. Abdullah bin Zaid bin Asim. Kalau di bab adzan, ini dia orangnya. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi ini, beliau hadir di Bai'atul Aqabah. Dan beliau juga hadir di Perang Badr. Beliau juga hadir di Perang Badr. Ya. Radiyallahu ta'ala anhu. Dan mimpi beliau ini, ini di tahun pertama Hijriah. Tahun pertama Hijriah. Nah. Baik. Kemudian di dalam hadis Abdullah bin Zaid ini, ini terdapat di dalamnya penjelasan bagaimana permulaan syariat dari adzan itu. Ya. Permulaan syariat dari adzan ini. Nah, dan ini ada beberapa riwayat yang menjelaskannya. Baik, saya baca riwayat-riwayatnya supaya kita bisa mengetahui bagaimana tahapan-tahapan ya fase yang berlalu bersama kaum muslimin hingga disyariatkanlah adzan yang sekarang kita amalkan ini. Jadi ada beberapa riwayat yang menjelaskan ya kisah permulaan syariat adzan ini. Di antaranya adalah hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar berkata, "Kana al-muslimuna hina qadimu al-Madinah yajtami'una fayatahayyanuna as-salawat." Adalah kaum muslimin ketika mereka datang ke Madinah. Ini awal kali hijrah ya. Ketika datang ke Madinah, mereka berkumpul ya. Lalu yatahayyanun ya. Mereka hanya menentukan waktunya saja. Jadi maksudnya mereka kadarkan ya kita kumpul mungkin di waktu begini, ya kita semua datang di waktu begini, maka mereka datang di waktu begitu, jelas ya. Hanya menentukan saja waktu berkumpulnya. Ya kata Ibnu Umar, walaysa yunadi biha ahadun. Dan waktu itu belum ada seorang pun yang memanggil dengan adzan, belum. Fatakallamu yawman fi dzalika. Maka suatu hari para sahabat pun berdiskusi tentang hal ini. Mereka berbicara. Ya bagaimana ini tentang memanggilnya? Maka mulailah sebagian sahabat memberikan usulan. Ya. Faqala ba'dhum ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara. Ya. Maka sebagian dari mereka mengatakan kita bikin naqus seperti naqusnya orang Nasara. Ya. Sebagian lagi berkata qarnan mithla qarnil yahud. Kita bikin apa namanya? Tanduk, ya itu maksudnya trompet, seperti trompetnya orang Yahudi. Ya. Faqala Umar, ya maka Umar berkata, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis-shalah. Ya. Maka Umar berkata, tidakkah kalian mengutus seorang untuk memanggil kepada salat? Jadi hanya sekedar memanggil, orang diutus untuk apa? Memanggil, ayo salat, salat begitu, hanya memanggil saja. Belum ada apa? Konteks ada. Ya. Maka Rasulullah bersabda pada waktu itu, ya Bilal qum fanadi bis-shalah. Wahai Bilal, berdirilah, kemudian terakan dia, panggillah manusia untuk datang kepada salat. Ini riwayat yang pertama ya, jelaskan kisah. Riwayat yang kedua, ini riwayatnya, kalau riwayat yang saya baca tadi riwayat Bukhari Muslim. Ini riwayat yang kedua, riwayat Abu Daud Al-Baihaqi dan sanadnya dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, demikian dihasankan oleh Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah dalam Al-Jami' As-Sahih. Iya. Ini haditsnya dari sebagian paman Abu Umair bin Anas dari sahabat Al-Ansar. Beliau berkata, "Ihtamman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lis-shalah. Kaifa yajma'u an-nas atau yujma'u an-nas laha?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari beliau gundah gulana. Ya, maksudnya memikirkan tentang salat ini. Bagaimana manusia dikumpulkan untuk hal itu? Faqila lahu, maka ada yang berkata, "Ansib rayatan inda hudhuris shalah. Fa idza ra'awha adana ba'dhum ba'dha, falam yu'jibuhu dhalik." Maka sebagian mengusulkan, ya Rasulullah, ya, tancapkan bendera ketika hadir waktu salat. Ya, kalau manusia sudah melihat bendera ditancapkan, maka sebagian dari mereka akan mengabarkan kepada yang lainnya. Tapi Nabi, ya, tidak apa, beliau tidak menerima hal tersebut. Ya, tidak menerima hal tersebut. Fadzukira lahul qina, maka disebutkanlah qina untuk beliau. Ya, ini sejenis apa trompet juga, ini milik orang Yahudi. Nabi juga tidak menerimanya dan beliau berkata huwa min amril yahud. Itu adalah urusannya orang Yahudi. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi tidak menerima karena itu dari urusannya siapa? Orang Yahudi. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ya Nabi menekankan kepada para sahabatnya tentang wajibnya kita mukhalafah, menyelisihi orang-orang kufar. Kemudian disebutkan naqus kepada Nabi. Maka Nabi berkata huwa min amrin nasara, itu urusannya orang Nasara. Nah, fansarafa Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih wa huwa muhtam li hammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka pulanglah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih dan dia dalam keadaan gundah gulana karena melihat Nabi memikirkan hal tersebut. Ya. Fa uriyal adana fi manamihi, maka Abdullah bin Zaid melihat adzan di dalam tidurnya. Faqada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Lalu ia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitakan hal itu kepada Nabi. Ya, Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya yang kemudian di kelanjutan mimpinya itu apa? Umar juga berkata, ya Umar pun datang dan dia Umar sebenarnya telah melihat mimpi tentang adzan itu 20 hari sebelumnya. Namun beliau sembunyikan. Ya, kemudian beliau mengabarkan kepada Nabi. Maka Nabi berkata kepada Umar, "Kenapa engkau tidak mengabarkan kepadaku?" Ya sebelumnya, ya kata Umar, Abdullah bin Zaid telah mendahuluiku, ya dan saya sudah malu mengabarkannya kepadamu. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Bilal qum, fanzur ma ya'muru bihi, ma ya'muruka bihi Abdullah bin Zaid, faf'alhu. Ya, maka Nabi berkata, wahai Bilal, berdirilah engkau, lalu lihatlah apa yang Abdullah bin Zaid perintah kamu dengannya, kerjakanlah. Ya, nah, jadi ini hadits yang kedua tentang kisah disyariatkannya adzan. Ya, hadits yang ketiga adalah hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Mereka menyebutkan tentang Anas berkata dzakaru ayyulimu waqta sholati bi syai'in ya'rifunahu. Ya, mereka menyebutkan kepada Nabi bagaimana cara mengumumkan waktu sholat dengan sesuatu yang mereka kenal. Ya. Fadzakaru ayunawwiru naran, ada yang menyebutkan ya, kobarkan saja api. Ya, kalau kobarkan api berarti mirip apa? Ya, biasanya orang Majusi. Aw yadribu naqusan, ada yang mengabarkan dengan naqus. Ya. Maka fa umira Bilal ayashfal adzan wa yutir al-iqamah. Kemudian Bilal pun diperintah untuk menggenapkan adzan, ya. Apa? Mengumandangkan adzan dengan genap dan mengumandangkan iqamat dengan ganjil. Ya, baik. Jadi ini hadis-hadis ya yang menjelaskan tentang bagaimana awal disyariatkannya adzan. Jadi nampak dari hadis-hadis ini beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, syariat dengan adzan yang kita apa kumandangkan sekarang ini terjadinya di mana? Di Mekah atau di Madinah? Hah? Terjadinya di Madinah. Jelas ya? Adapun yang mengatakan bahwa syariatnya sudah ada di Mekah, itu haditsnya lemah. Ada memang beberapa hadits, tapi haditsnya lemah. Ya, yang sahih hanya yang kita sebutkan saja. Kemudian yang kedua, ya, kesimpulan yang kedua, nampak ya dari keterangan tiga hadits yang kita telah baca tadi, bahwa permulaan syariat adzan itu melalui tiga tahapan. Melalui tiga tahapan. Tahapan pertama, kaum muslimin untuk mengumpulkan waktu sholat, mereka hanya mencari-cari waktu saja. Tidak ada yang mengumandangkan adzan, belum ada yang memanggil. Hanya sepakat saja kita ketemu di waktu begini dan begini. Jelas ya? Ya, menunggu waktunya. Ya. Menunggu waktunya, misalnya sudah terbenam matahari sudah. Apa matahari sudah terbenam, kita berkumpul untuk sholat maghrib misalnya. Jelas ya? Mereka saja ya sepakat saja dalam waktu saja. Tapi belum ada teriakan memanggil maupun yang lainnya. Nah, ini tahapan yang pertama, fase yang pertama. Fase yang kedua, ya. Umar memberikan saran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya Bilal memanggil orang. Tapi belum ada lafaz khususnya, baru dipanggil secara apa? Secara umum. Ini tahapannya apa? Yang kedua. Tahapan yang ketiga dan ini yang terakhir, itulah setelah Abdullah bin Zaid ya memberitakan mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membenarkannya. Nah, inilah tahapan yang ketiga yang terus berjalan hingga hari ini. Jelas ya? Baik. Kemudian di dalam hadis Abdullah bin Zaid yang kita baca di sini ya terdapat ya syariat apa? Tarbi' takbir tanpa ada tarji', ya. Tentang masalah tarbi' dan tarji' ini insyaallah taala kita akan bahas lebih lengkap nanti. Kemudian di dalam hadis ini juga ya tentang masalah qomat, bahwa qomat itu konteksnya dengan apa? Dengan furada, ya dengan ganjil, ya kecuali ya takbirnya di awal dan di akhir itu dua kali, dan kecuali qada qamatis shalah. Kecuali qada qamatis shalah. Nah, dan di dalam hadis ini ya dalam kisah yang telah kita bacakan terdapat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pertimbangan kepada para sahabatnya dalam perkara-perkara yang beliau hadapi. Dan di dalam hadis ini juga ya menjelaskan bahwa sebuah mimpi itu dipakai sebagai dalil apabila mimpi tersebut mencocoki Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Sebab tidak setiap mimpi itu benar. Tidak setiap mimpi itu benar. Ada mimpi ya, dia benar. Petunjuk dari Allah. Ada mimpi dia dari permainan syaitan. Dari permainan syaitan. Dan ada mimpi ya, dari was-was dirinya sendiri. Dari was-was apa? Dirinya sendiri. Ya, dan ini adalah hal yang dimaklumi. Hal yang dimaklumi. Ya. Ada orang yang kelaparan, ya, dari tadi mau makan, ya. Lapar dia. Akhirnya tidur. Ya. Dia mimpi makan enak dalam tidurnya. Ya. Jelas ya? Mimpi makan enak dalam tidurnya. Ini apa ini? Apa dikatakan ini mimpi dari Allah? Hah? Ya. Dikatakan karomah? Ya, tidak. Tapi ini mimpi memang karena asalnya dia jiwanya sudah ya was-was dari dirinya untuk seperti itu. Jelas ya? Maka ini dibedakan. Itu tiga jenis mimpi. Ya, kemudian di dalam hadis yang telah kita sebutkan di konteks ثم استأخر عني غير بعيد, kemudian beliau mundur tidak jauh. Ya, setelah adzan, maka orang yang dalam mimpi itu mundur tidak jauh lalu melakukan qomat. Kata Al-Khattabi rahimahullah, kata beliau disunnahkan, hadis ini menunjukkan disunnahkan iqamah itu ya, pada selain tempat berdiri orang yang mengumandangkan adzan. Nah, dan di dalam hadis ini juga terdapat bantahan terhadap ahlul bidah dari kalangan kaum Mu'tazilah dan selainnya yang menolak hadis ahad. Yang menolak apa? Hadis ahad. Ya, sebab Abdullah bin Zaid ya diterima beritanya oleh Nabi dan dia hanya sendiri mimpinya. Umar itu datang belakangan. Ya, hanya menguatkan. Tapi asalnya Abdullah bin Zaid diterima beritanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah wa zada Ahmadu fi akhirih qissatan. Ya, atau qissata qauli Bilalin fi adanil fajri, as-salatu khairum minan naum. Ya, kata beliau dan Imam Ahmad menambah di akhirnya. Maksudnya di akhir dari hadis Abdullah bin Zaid yang telah lalu, dalam riwayat Imam Ahmad itu ada tambahannya pada kisah ucapan Bilal di adzan subuh, itu ditambah bahwa Bilal di adzan subuh beliau menambah as-salatu khairum minan naum. Bilal menambah apa? As-salatu khairun minan naum. Naam. Ya. Jelas? Baik. Ini tambahan ini dari ucapan Bilal di riwayat Imam Ahmad, ini ada kelemahan di dalamnya. Ada kelemahan. Ya, dia dari jalan Muhammad bin Ishaq bin Yasar meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Sa'id Al-Makburi dari Abdullah bin Zaid. Pertama Muhammad bin Ishaq Mudallis. Ya, kemudian dia menyelisih dua orang murid senior Az-Zuhri, itu Ma'mar bin Rashid dan Yunus bin Yazid. Keduanya meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri dari Sa'id secara mursal. Dari Sa'id bin Al-Musayyab secara mursal. Ya, maka ini yang benarnya. Haditsnya dalam riwayat Imam Ahmad itu tambahan di hadits Bilal atau hadits Abdullah bin Zaid itu riwayatnya mursal. Ya, jadi dia lemah di konteks ini. Tapi ada riwayat yang sahih. Ada riwayat yang sahih. Ya, riwayat yang sahih ini yang kita akan baca insyaallah setelahnya. Nah, kata Ibnu Hajar rahimahullah wa Ibnu Khuzaimah an Anas radhiyallahu taala anhu annahu qala dari apa? Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala, beliau berkata minas sunnati, dari sunnah, idza qala al muadzinu fil fajri, apabila seorang tukang adzan ya, apabila seorang tukang adzan ya, berkata di adzan subuh hayya alal falah ya, qala as salatu khairum minan naum. Ya, dari sunnah tukang adzan apabila di adzan di salat subuh setelah dia berkata hayya alal falah, maka dia berkata setelahnya apa? As salatu khairun minan naum. Ya. Dan ini riwayat Ibnu Khuzaimah, haditsnya sahih. Haditsnya sahih. Al-Baihaqi berkata isnaduhu sahih. Naam. Jelas ya? Nah, di sini hadits ini dibawakan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau ingin menjelaskan tentang disyariatkannya at-tathwib. Ya, disyariatkannya apa? At-tathwib, yaitu membaca as-salatu khairun minan naum. Ya, jelas ya? Disyariatkan membaca as-salatu khairun minan naum. Baik, saya akan merinci di sini beberapa kandungan fikih yang terkandung di dalam hadis ini. Yang pertama, ya, hadis Anas dan juga dalam riwayat Imam Ahmad yang lumah, ya, terdapat di dalamnya syariat seorang muadzin di adzan subuh dia menambah setelah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia menambah ucapan apa? As-salatu khairum minan naum. Dan ini ditunjukkan oleh sejumlah hadis sebagaimana yang telah kita terangkan, dan hadis-hadisnya insyaallah taala ini saling menguatkan dan semuanya adalah hadis yang kuat, bisa dipakai sebagai hujjah. Kemudian yang kedua, ya, pembahasan yang kedua, ucapan muadzin as-salatu khairum minan naum itu di kalangan para ulama ahli fikih disebut dengan nama at-tathwib. Disebut dengan nama apa? At-tathwib. Ya. Dan at-tathwib ini digunakan untuk tiga perkara. Digunakan untuk tiga perkara sebenarnya. Asal penggunaan kalimat tathwib. Ya. Perkara yang pertama, tathwib digunakan untuk ucapan muadzin as-salatu khairum minan naum. Ya, dikatakan tathwib. Itu dihitung sebagai tathwib. Sebab kata thaba itu artinya raja'a, dia kembali. Ya. Kembali. Ya. Naam. Dia kembali. Jadi setelah dia memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia kembali lagi memanggil untuk salat tapi dengan panggilan yang lain. As-salatu khairun minan naum. Karena itu dia dinamakan tathwib dari sisi ini. Naam. Kemudian yang kedua, tathwib itu bisa bermakna iqamah, bisa bermakna qomat. Ya, ada adzan, ada qomat. Qomat ini kadang disebut dengan nama lain. Ya, sudah kita sebutkan nama lainnya, adzan yang kedua. Nama lainnya juga disebut dengan nama apa? At-tathwib. Disebut dengan nama at-tathwib. Jelas ya? Nah. Karena itu datang dalam riwayat yang telah kita baca sebelumnya di keutamaan adzan, ya. Fa idza thuwiba bis-shalah, apabila salat itu sudah mulai ditathwib, ya, idza thuwiba bis-shalah. Apabila sudah ditathwib dengan salat, maka syaitan kembali datang. Ya. Maka tathwib di sini artinya sudah qomat. Apabila sudah qomat. Jelas ya? Baik. Kemudian tathwib yang ketiga, ada tathwib jenis yang ketiga dikenal di kalangan ahli fikih. Ya, itu tathwib di mana seorang muadzin kembali memanggil di antara adzan dan qomat dengan sebagian lafaz adzan. Ya. Di adzan dulu, Allahu Akbar sudah lengkap adzannya. Ya, setelah adzan kan qomat, sisa meninggal menunggu apa? Menunggu qomat. Maka antara adzan dan qomat ini muadzinnya berdiri, diambil sebagian lafaz. Diambil misalnya lafaz hayya 'alas shalah. Dia teriakkan lagi hayya 'alas shalah, dia teriakkan begitu. Ya, maka ini panggilan antara adzan dan qomat ini disebut nama apa? Tathwib juga, tapi ini bid'ah. Ya. Tathwib yang seperti ini hukumnya apa? Hukumnya bid'ah, tidak ada dasar dan syariatnya. Ya, tidak dasar dan syariatnya. Ini diada-adakan di dalam agama. Ya, disebutkan oleh ahli fikih pembahasan ini untuk mengingkari bahwa itu adalah perbuatan bid'ah yang dicela oleh para ulama. Ya, baik. Berikutnya pembahasan yang ketiga, apa hukum dari tathwib? Apa hukum tathwib? Ya. Nah. Yang benarnya bahwa tathwib itu hukumnya adalah sunnah. Dia adalah sunnah. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Iya. Ya, sunnahnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau Bilal mengumandangkannya di dalam adzannya. Iya, mengumandangkannya di dalam adzannya. Maka ini menunjukkan bahwa tathwib tersebut adalah hal yang sunnah. Dan tidak diwajibkan karena dia di waktu adzan yang lainnya itu tidak disyariatkan. Dan juga awal kali diajarkannya kepada Bilal itu tidak langsung diterangkan tentang tathwib. Maka makna sunnahnya itu lebih nampak. Dan itu adalah pendapat jumhurul ulama, kebanyakan para ulama. Kemudian pembahasan yang keempat, at-tathwib ini di mana dikumandangkannya? Di adzan pertama atau di adzan kedua? Hah? Di mana dikumandangkannya? Apakah di adzan pertama atau di adzan kedua? Atau sebelum kita melanjut ke situ, kita buka dulu pembahasan sebelumnya. Masih ada pembahasan sebelumnya, mungkin lebih pantas kita bahas. Yang keempat, di mana tempat tathwib itu? Apakah di seluruh adzan atau hanya di adzan subuh saja? Nah, ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi kebanyakan para ulama mereka berpendapat bahwa tathwib itu hanya di adzan subuh saja. Ya, di adzan salat subuh saja. Nah, dan tidak ada dalil yang sahih menunjukkan adanya tathwib di selain salat subuh. Baik, ini pembahasan yang ke lima. Pembahasan yang keempat ya. Pembahasan yang kelima, ya, tathwib itu dari konteks-konteks adzan di mana letaknya? Nampak dari hadits yang kita bacakan bahwa tathwibnya letaknya di mana? Setelah ya, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, baru setelah itu tathwibnya as-shalatu khairun minan naum. Jelas ya? Jadi tathwibnya di situ ini yang ditunjukkan oleh dalil. Ya. Siapa yang berpendapat selain daripada itu pendapat yang lemah. Ya, pendapat jumhur ya adalah setelah hayya 'alal falah. Kemudian pembahasan yang keenam, tathwib ini di mana? Di adzan pertama atau di adzan yang kedua? Iya. Apakah dia di adzan yang pertama atau di adzan yang kedua? Iya. Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama berpendapat bahwa tathwib itu letaknya di adzan kedua. Ya. Letaknya di mana? Di adzan kedua. Dan mereka berdalilkan dengan hadis Nu'aim ibn Nahham. Ya. Nu'aim bin Nahham di mana? Ya. Dikatakan apa? Oleh Nu'aim bin Nahham radhiyallahu taala anhu. Atau ini hadis Nu'aim bin Nahham di adzan pertama, ya, saya terbalik, afwan. Bukan di adzan yang kedua, di adzan yang pertama. Jadi adzan itu ada dua kali di subuh. Ada adzan pertama dan ada adzan kedua. Ini saya kira dimaklumi, ya. Ya. Sudah kita bahas di mana? Penjelasan waktu-waktu salat. Ya. Dan sudah kita bedakan antara fajar shadiq dan fajar apa? Fajar kadzib. Ya. Di adzan yang pertama dikumandangkan adzan. Di adzan yang kedua inilah untuk masuk salat subuhnya. Juga disyariatkan, tentunya disyariatkan dikumandangkan adzan. Ya, sekarang membaca salatu khairum minan naumnya ini di mana? Ya. Membaca salatu khairum minan naumnya di mana? Apakah di adzan pertama atau di adzan kedua? Sebagian para ulama berpendapat dia di adzan yang pertama. Ya, dalilnya adalah hadits Nu'aim bin Nahham. Katanya kuntu ma'am ra'ati fi faratiha fi ghadatin baridah. Panada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila salati subuh. Kata beliau, saya bersama istriku, ya, masih di dalam apa namanya selimut. Ya, pada pagi hari yang sangat dingin. Maka tukang adzan Rasulullah memanggil untuk salat subuh. Falamma sami'tu qultu law qala man qa'ada fala haraj. Ya, maka begitu saya mendengar, maka saya berkata dalam hatiku, andai kata si tukang adzan ini, ya, berkata man qa'ada, siapa yang duduk, maka tidak ada masalah. Ya. Falamma qala as-salatu khairum minan naum, ya, maka begitu si muadzin sampai kepada kata as-salatu khairum minan naum, maka dia berkata man qa'ada fala haraj, siapa yang duduk tidak ada masalah. Jelas, ya? Berarti as-salatu khairum minan naumnya di mana? Pertama atau kedua? Ya, harus di pertama. Kalau kedua enggak mungkin. Siapa yang duduk di rumah dan hadir salat enggak ada masalah. Ya. Kan enggak mungkin, kan? Ya. Ini kemungkinannya hanya di adzan yang pertama saja. Ya, di adzan pertama. Nah, ini dalil dijadikan sebagai dalil. Dan ini yang dipegang oleh Syekh Al-Albani dalam fatwa beliau yang masyhur tentang apa? Ya, tentang membaca salatu khairu minan naum hanya di adzan pertama. Bahkan beliau menganggap di adzan kedua itu adalah bid'ah. Beliau menganggap di adzan kedua dihukumi apa? Bid'ah. Ini kita akan bahas. Sekarang kita buka dulu pendapat para ulama dalam masalah. Nah, pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua mereka, ya, memandang bahwa, ya, tathwib itu letaknya di adzan yang kedua. Tathwib letaknya di adzan yang kedua. Dan mereka berdalilkan, ya, dengan beberapa dalil. Ya. Mereka berdalilkan dengan beberapa dalil. Ya. Di antaranya, ya, hadits yang umum. Ya, hadits yang umum dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al-Baihaqi At-Tahawi, dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, di mana? Ya, dikatakan, ya, apa, atau bukan ini, ya, hadits Ibnu Umar lain. Ada hadits yang apa lebih umum, ya, yang sudah berlalu bersama kita dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, minas sunnati idza qala al-muadzin fil fajr. Dari sunnah kalau muadzin berkata di waktu subuh, hayya al-falah, dia berkata as-salatu khairum minan naum. Mereka katakan di waktu al-fajr, subuh. Asalnya subuh adalah salat subuh yang dimaklumi. Iya. Maka salat subuh yang dimaklumi, kalau adzan di situ maka ditambah as-salatu khairun minan naum. Ini dalil mereka. Jelas, ya? Ini dalil mereka yang mengatakan di adzan yang kedua. Baik. Ini dua pendapat. Ya, dan sebagian para ulama ada yang berpendapat boleh disyariatkan dua-duanya. Sebab konteks hadisnya umum, dua-duanya disyariatkan. Ya, sebab di adzan subuh ya subuh ada pertama dan adzan kedua. Dan inilah yang diamalkan sekarang ini di apa namanya di Mekah dan Madinah, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, yang diamalkan adalah dua hal ini. As-salatu khairum minan naumnya di dua-duanya. Di dua-duanya. Jelas ya? Baik, sekarang kita buka dulu apa dalil-dalilnya. Ya. Kalau ada yang menetapkan di adzan yang pertama, jadi asal hadis yang ada memang disyariatkan as-salatu khairum minan naum. Jelas ya? Itu asal hadis yang menjelaskan. Disyariatkan as-salatu khairun minan naum. Ya, terbuka untuk pertama dan kedua. Itu asal hadisnya. Ya, sekarang kalau ingin dikuatkan salah satunya apa yang di pertama atau kedua, maka harus ada dalil khusus. Ya. Bagi orang yang mengatakan bahwa dia di adzan yang pertama, ya. Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis. Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis, tapi hadis-hadisnya ada kelemahan di dalamnya. Yang paling kuatnya itu tadi. Hadis Nu'aim ibn Naham. Ini yang dijadikan dalil oleh Syekh Al-Albani. Dan beliau sebutkan sanadnya sangat kuat. Ya. Sanadnya sangat kuat. Tapi subhanallah, ya namanya manusia tidak ada yang luput dari apa? Tidak ada yang luput dan tidak ada yang sempurna. Ya. Ternyata hadis yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani ini dari apa? Jalan Muhammad bin Ibrahim ibn al-Harith al-Taimi meriwayatkan dari Nu'aim ibn Hammam ibn Naham. Dan Muhammad bin Ibrahim al-Taimi ini di dalam Jami' al-Tahsil dikatakan dia tidak mendengar dari Nu'aim bin Hammam, dari Nu'aim bin Naham. Jadi tidak mendengar darinya. Kalau dia tidak mendengar, maka hadisnya apa? Terputus jalannya. Hadisnya terputus jalannya. Kalau begitu ini hadis gugur, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, ada riwayat-riwayat lain, ya, riwayat yang mengesankan afdalnya di adzan yang pertama, yaitulah hadis Ibnu Umar, riwayat Al-Baihaqi dan At-Tahawi. Ini yang paling sahih. Ya, hanya di adzan pertama. Ibnu Umar berkata, "Kana fil adzanil awal ba'da al-falah as-salatu khairum minan naum marrataini." Kata Ibnu Umar, adalah di adzan yang pertama, ya, ucapan as-salatu khairun minan naum dua kali itu setelah hayya alal falah. Ini boleh disebutkan di mana? Di adzan yang pertama. Ini yang paling sahih dari keterangan Ibnu Umar. Ya. Maka ya, di dalam masalah ini kalau saya simpulkan bahwa adzan pertama itu yang rajihnya dia di adzan yang pertama. Atau saya ulangi, ucapan as-salatu khairun minan naum at-tathwib rajihnya di mana? Di adzan yang pertama berdasarkan keterangan dari Ibnu Umar. Tapi kalau misalnya ada yang mengumandangkannya di adzan yang kedua, dilarang atau tidak? Jawabannya kita tidak bisa melarangnya. Iya, sebab memang dalilnya umum. Dalilnya umum. Jelas ya? Ya, karena itulah ucapan Syekh Al-Albani, beliau katakan bahwa tathwib di adzan yang kedua itu adalah bidah, menyelisih sunnah. Ini saya kira adalah hal yang terlalu apa namanya? Terlalu melebihi apa yang sewajarnya. Ya. Harusnya tidak dihukumi sampai ke bid'ah. Ya. Karena itu dari para ulama kita di masa ini yang merojihkan pendapat yang pertama, mengatakan bahwa tathwib di adzan yang pertama, mereka tidak menghukumi bid'ah bagi orang yang melakukan di adzan yang kedua. Seperti Syekh Mukbil rahimahullah, beliau sama dengan Syekh Al-Albani pendapatnya, di adzan yang pertama. Tapi beliau tidak mengatakan bid'ah siapa yang melakukan di adzan yang kedua. Beliau tidak menghukuminya bid'ah. Sebab menghukumi bid'ah di sini agak sulit. Sebab memang dalilnya apa? Dalilnya umum. Dalilnya umum. Ya jelas ya. Maka saya simpulkan bahwa tathwib ini letaknya di adzan yang pertama. Namun kalau ada yang melakukan di adzan yang kedua, ya dia memandang hal tersebut tidak bisa kita ingkari. Ya, tidak bisa kita mengingkarinya. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, selesai. Berapa pembahasan itu? Sudah 6 pembahasan. Dari hadis Anas bin Malik. Kita lengkapi dengan pembahasan yang ketujuh. Sekarang kita sudah tahu at-tathwib itu apa? Di mana letaknya, kapan dibaca? Kalau ada muadzin membaca as-salatu khairum minan naum, Apa kita jawab? Hah? Ini pembahasan yang ketujuh. Jawabannya, tentang jawabannya. Ya. Kalau ada yang lainnya kan akan kita terangkan nanti. Dijawab semisal. Tapi kalau salatu khairum minan naum, bagaimana cara menjawabnya? Sebagian para ulama ada yang berkata, dia menjawab, sadaqta wa bararta. Ya, kamu telah benar dan kamu telah jujur. Telah berbuat baik. Dan sebagian lagi ada yang berkata, dia membaca la haula wa la quwata illa billah. Sebab dia letaknya setelah hayya ala sholah. Ya. Maka, karena dia letaknya setelah hayya ala sholah berdampingan, maka dia semakna dengan itu. Ya. Dan sebagian para ulama berpendapat bahwa dijawab sama persis dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi muadzin berkata salatu khairun minan naum, dia ucapkan juga salatu khairun minan naum. Jelas ya? Baik. Dan ini insyaallah taala yang kuatnya bahwa harusnya dia hanya membaca salatu khairun minan naum. Sebab kalau dia membaca sadaqta wa bararta itu haditsnya lemah. Kalau dia membaca la haula wala quwata illa billah itu dalilnya hanya untuk hayya al-salat dan hayya al-falah saja. Ya, adapun hadits Abu Sa'id yang akan datang bersama kita, ya. Faqulu mithla ma yaqulul muadzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh orang yang adzan, ini berlaku umum untuk juga konteks salatu khairum minan naum ini. Dan insyaallah taala akan kita uraikan hadits Abu Sa'id nanti pada tempatnya, akan datang bersama kita. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, ya, dalam hadits berikutnya, hadits Abi Mahdhurah. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, an Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhan, fa dzakara fihi at-tarji', akhrajahu Muslimun, walakin dzakara at-tarbi' fi awwalihi marratayn faqat, rawahu al-khamsatu fa dzakaruhu murabba'an. Ya. Ini hadis Abi Mahdhurah. Dari Abi Mahdhurah radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adzan kepadanya. Fadzakara fihi tarji', maka Abu Mahdhurah menyebutkan tarji' di dalamnya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Tapi dalam riwayat Muslim kata Ibnu Hajar, penyebutan takbirnya di awal riwayat itu hanya dua kali takbirnya. Takbirnya hanya apa? Dua kali. Dan di riwayat Imam Lima juga meriwayatkan hadits Abi Mahdhurah, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Tapi mereka menyebutkan takbirnya di awal empat kali. Takbirnya di awal empat kali. Ya, jelas ya? Ya, kalau ingin saya detailkan konteks di dalam Sahih Muslim begini. Abu Mahdhurah berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamahu hadzal adzan. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya adzan ini. Perhatikan ya konteksnya. Sahih Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma ya'udu, kemudian dia kembali lagi mengulangi dengan suara yang lebih tinggi, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jelas ya? Ini konteks di dalam apa? Di dalam Sahih Muslim. Konteks di dalam Sahih Muslim. Adapun di riwayat Imam Lima, Allahu akbarnya sama dengan hadis Abdullah bin Zaid empat kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sama. Jelas ya? Sama. Ya. Ini perbedaannya. Namun di sini yang perlu saya dudukkan di sini tentang kedudukan riwayat di konteks Imam Muslim ini. Iya. Imam Muslim rahimahullahu taala, kata Imamun Nawawi, di kebanyakan cetakan Sahih Muslim itu penyebutan takbirnya dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penyebutan takbirnya berapa? Dua kali. Tapi di sebagian cetakan yang lainnya ada yang menyebutkan takbirnya empat kali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jelas ya, takbirnya berapa kali? 4 kali. Dan insyaAllah ta'ala riwayat ini yang lebih kuat. Ya, jadi ada juga dalam riwayat sebagian konteksnya takbirnya berapa? 4 kali. Kenapa itu lebih kuat? Ini karena beberapa bukti, beberapa penguat. Yang pertama, ya, apa? Yang pertama, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menukil dari Al-Qadhi Iyad bahwa di dalam riwayat Ibnu Al-Qattan Al-Fasi meriwayatkan Sahih Muslim, takbir yang dinukil di dalam riwayat Muslim 4 kali. Ya. Dan demikian pula Asy-Syaukani menukil hal yang sama dari Ibnu Hajar. Jelas ya? Jadi ini yang pertama. Di Sahih Muslim sendiri, di sebagian cetakan, itu 4 kali. Bukan 2 kali. Tapi 4 kali takbirnya. Kemudian penguat yang kedua. Ya. Ya, penguat yang kedua. Nah. Dalil yang kedua yang menguatkan bahwa yang, riwayat yang benar yang 4 kali. Ya, datang di dalam riwayat An-Nasai. Juga dalam riwayat Al-Baihaqi. Juga dalam riwayat Abu Nuaim. Di dalam Al-Mustakhraj. Ingat ya, Abu Nuaim mengeluarkan Mustakhraj terhadap Sahih Muslim. Ya. Dan selainnya, semuanya meriwayatkan dari jalan Ishaq. Ya. Dan dia ini adalah salah seorang guru Imam Muslim yang dipakai dalam mengeluarkan hadith Abi Mahdurah. Dan di dalam riwayat tersebut disebutkan takbir 4 kali. Jadi guru yang sama, di dalam Sahih Muslim 2 kali, tapi di luar Sahih Muslim dari guru yang sama 4 kali. Ya. Berarti ini menguatkan benarnya riwayat yang apa? Yang 4 kali. Ya. Kemudian alasan yang ketiga, dan alasan yang ketiga ini alasan yang tidak meninggalkan keraguan lagi. Bahwa takbirnya harus 4 kali. Yang benarnya dalam Sahih Muslim. Bukan berapa? Bukan 2 kali. Ya, sebab dalam hadis riwayat Abu Daud dan selainnya disebutkan jumlah kalimat adzan dan kalimat qamat secara global kemudian dirinci. Ya. Abu Mahdura berkata dalam riwayat Abu Daud, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamahu al-adzan." Sungguhnya Rasulullah mengajarkan kepada beliau adzan 19 kalimatan, 19 kalimat. Jadi sudah dirinci berapa kalimat? 19. Wal iqamata 17 kalimat. Dan Nabi mengajarkan iqamat kepadanya 17 kalimat. Kemudian setelah itu, setelah beliau globalkan adzan 19 kalimat, qomat 17 kalimat, setelah itu beliau rinci. Ya. Abu Mahdura berkata, adapun adzannya Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Saya ulang ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian diulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah, hayya 'alas-salah, hayya 'alal-falah, hayya 'alal-falah. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Semuanya berapa? 19 kalimat. Antum hitung enggak tadi 19? Hah? Hitung. Takbirnya di depan berapa? 4 kali. Ya. Syahadatain berapa? 4, jadi 8. Diulangi 2 kali lagi berarti 12. Ya. Hayya 'alas-salah, hayya 'alal-farah berapa? 4 kali, berarti 16. Allah Akbar, Allah Akbar berarti 18. Tambah la ilaha illallah 1 berarti berapa? 19. Lengkap ya? Berarti 19, persis. Hitungannya 19, secara rincinya juga 4. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Adapun qomatnya, nah ini ada perbedaan qomatnya. Ya. Qomatnya di dalam adannya Abi Mahdura berbeda dengan apa? Dengan adannya Abdullah bin Zaid. Kalau dalam hadannya Abu Mahdura qomatnya begini. Wal iqamah, kata Abu Mahdura, qomatnya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah, hayya 'alas-salah, hayya 'alal-falah, hayya 'alal-falah. Qad qamatis-salah, qad qamatis-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jelas ya? Semuanya berapa? 17 kalimat. Ya. Jadi qomatnya sama dengan adannya siapa? Adannya Abi Mahdura, hanya ditambah qad qamatis-salah berapa? 2 kali. Ditambah qad qamatis-salah 2 kali. Jelas ya? Ya, maka saya simpulkan di sini tentang kisah adannya Abi Mahdurah. Ini khusus untuk adannya Abi Mahdurah. Jadi adannya Abi Mahdurah di riwayat Muslim yang mengatakan dua kali takbir, itu riwayat tidak kuat. Yang kuatnya dicetakan lain di Sahih Muslim 4 kali. Di riwayat lain. Di Sahih Muslim juga 4 kali. Dan ini yang didukung di luar Sahih Muslim. Semuanya 4 kali takbirnya. Kemudian di dalam adannya Abi Mahdurah ini ada tarji'nya. Ada tarji'nya. Iya. Pengulangan syahadatain 2 kali. Kemudian di dalam hadits Abi Mahdurah ini, qomatnya itu sama dengan adannya siapa? Abdullah bin Zaid. Ya, kecuali ada tambahan pada qomatis shalah 2 kali. Jelas? Ini kesimpulan-kesimpulan. Adapun kandungan fikihnya, insyaallah taala kita akan uraikan nanti setelah salat duhur. Ya, ini sebentar lagi salat ya. Baik. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.